الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, أيها الإخوة في الله, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi dha'il kitab wa sunnah, dan kita masih melanjutkan penjelasan dari bab yang ke-6 dari kitab Al-Mu'amalat, yaitu tentang al-hawalah. Telah kita jelaskan al-hawalah adalah pengalihan tanggung jawab dalam melunasi hutang, dan telah kita sebutkan bahwa hal ini diperbolehkan secara syariat. Telah datang hadis dari sunnah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam membolehkan hal tersebut. Idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'. Apabila salah seorang kalian dialihkan kepada seorang yang mali, orang yang punya kemampuan untuk membayar, maka hendaknya dia mengikuti. Demikian pula ijma' yang disebutkan oleh para ulama, bahwa para ulama mengatakan diperbolehkannya al-hawalah secara umum. Kemudian kita masuki masalah yang kedua. Berkata al-muallifu hafizahullah al-mas'alah tsaniyah, permasalahan yang kedua, fi syuruti sihhatiha, tentang syarat-syarat sahnya al-hawalah. Yani kapan al-hawalah itu dianggap sah pengalihan. Yushtaratu li sihhatiha al-ati, maka disyaratkan sahnya al-hawalah dengan beberapa syarat berikut. Yang pertama, ridha al-muhil. Ridha al-muhil, keridhaan al-muhil, al-muhil yang mengalihkan. Sebagaimana kita sebutkan sebelumnya bahwa dalam proses al-hawalah itu ada 4 rukun: al-muhil, al-muhalu alaih, al-muhalu bihi, dan al-muhal. Jadi ada al-muhil yang mengalihkan, ada yang dialihkan, ada yang dialihkan kepadanya, dan ada nilai yang dialihkan tersebut, yaitu hutangnya. Nah, kata beliau, syarat yang pertama keridhaan al-muhil, yaitu yang mengalihkan. Ya, apabila kita mengambil contoh yang kemarin, si A yang memberi pinjaman kepada si B, maka si B mengalihkan pembayaran kepada si A, mengalihkan pembayaran A kepada si C, mengalihkan kepada si C pembayaran hutang tersebut. Maka B ini sebagai al-muhil, yang mengalihkan pembayarannya harus dengan keridhaannya. Li'annahu mukhayyarun fi jihati qada'id dain, sebab dia, yakni pihak si B ini yang akan melunasi hutangnya kepada si A, dia diberi pilihan, terserah dia tentang bagaimana cara dia melunasi hutangnya. terserah dia, apakah dia secara langsung atau dia mengalihkan kepada yang lain, kembali kepada kehendaknya. Yang terpenting bagi dia adalah bagaimana hutang itu lunas. Fala tata'ayyan 'alaihi jihatun qahran, maka tidak ada satu cara apapun, tidak ada cara tertentu yang harus dipaksa untuk menggunakan cara itu dalam membayar. Ya, tidak ada cara tertentu, terserah dia. Bagaimana cara dia melunasi? Tidak harus kamu melunasi hutang nanti dengan cara seperti ini, tidak perlu. Karena itu kembali kepada ikhtiar, kembali kepada pilihannya. Sebagian para ulama mensyaratkan bahwa keridhaan itu dari tiga arah, bukan hanya al-muhil, tapi juga al-muhal dan al-muhalu alaih. Jadi keridhaan bukan hanya yang mengalihkan, tapi juga yang dialihkan. Dia ridha enggak? Apakah dia ridha? Demikian pula yang dialihkan kepadanya, apakah dia ridha? Sebagian para ulama mensyaratkan keridhaan itu datang dari tiga arah ini. Semuanya harus ridha. Apabila salah satunya tidak ridha, maka tidak terjadi al-hawalah. Sebab boleh jadi ketika yang mengalihkan, dia mengalihkan si A kepada si C, si A merasa enggak enak untuk meminta hutang tersebut kepada si C. Ya, mungkin karena ada sesuatu, mungkin karena dia malu, mungkin ada hubungan kerabat, sehingga A mengatakan pada si B, oh maaf, jangan kamu alihkan saya kepada si C, saya malu untuk meminta kepadanya, saya malu untuk datang kepadanya meminta, sehingga dia tidak ridha. Ya, atau mungkin ada perselisihan, kamu jangan alihkan saya kepada si C, antara saya dengan si C itu ada permasalahan, jangan arahkan ke sana. Baik, sehingga sebagian para ulama melihat dari tiga sisi bahwa keridhaan harus datang dari tiga arah tersebut, yang mengalihkan, yang dialihkan, dan yang dialihkan kepadanya. Wallahu a'lam. Yang kedua, kaunul malaini al-muhalibihi wa 'alaihi muttafiqain qadran wa jinsan wa sifatan. Keadaan dua harta yaitu harta yang dipinjamkan A kepada B sama dengan harta yang dipinjamkan oleh B kepada si C, harus sama, muttafiqain, harus sama qadran, baik kadarnya jumlahnya. Misalnya A memberi pinjaman kepada si B sebesar 1 juta rupiah dan B juga pernah memberi pinjaman kepada si C 1 juta rupiah. Nah, di sini jumlahnya sama. Maka di sini diperbolehkan. Tapi kalau misalnya jumlahnya tidak sama, A meminjamkan kepada si B 1 juta, B pernah meminjamkan kepada si C 500 ribu, lebih sedikit, maka ini tidak diperbolehkan karena tidak mencukupi, tidak sesuai dengan jumlah yang akan dia minta kepada si C tersebut. Jadi harus sama. Atau para ulama bolehkan, boleh kalau lebih. Pinjaman B kepada si C melebihi pinjaman A kepada si B. Misalnya A meminjamkan kepada si B 1 juta rupiah. B pernah meminjamkan kepada si A, kepada si C 5 juta rupiah. Maka B mengalihkan A. Dia mengatakan apabila telah jatuh tempo minta kepada si C. Tapi yang diminta tentu tidak semua. 1 juta saja. yang diminta 1 juta saja, ini diperbolehkan. Kalau melebihi jumlah yang dipinjamkan A kepada pihak B, intinya tidak boleh kurang, minimal sama. A wajinsan, demikian pula jenisnya harus sama. A meminjamkan kepada si B emas, maka boleh B mengalihkan kepada si C apabila B juga meminjamkan kepada si C emas. Diperbolehkan, dialihkan. Jenisnya sama, yaitu emas. Tidak diperbolehkan A meminjamkan kepada si B emas, B pernah meminjamkan kepada si C perak. Berbeda. Maka di sini tidak diperbolehkan. Jadi harus sama jenisnya. Demikian pula sifatan, sifatnya juga harus sama. Sifatnya. A meminjamkan pada si B jenis emas yang bagus. Begitu pula B pernah meminjamkan pada si C jenis emas yang sama bagusnya. Tidak boleh yang di bawah kadarnya, yang lebih jelek. Harus yang sama sifatnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, juga yang disyaratkan oleh para fuqaha ya, ketika terjadi pengalihan harus sama. Yang ketiga, ayyakunal muhalu bihi dainan mustaqirran fi dhimmatil muhali alaihi, bahwa nilai yang dialihkan itu, nilai yang dialihkan atau hutang yang dialihkan merupakan hutang yang tetap. Hutang yang tetap, hutang yang jelas dalam tanggungan al-muhali alaihi, dalam tanggungan yang si C al-muhali alaihi, yakni si C dalam tanggungan yang dialihkan kepadanya, yakni harus ada hutang, harus ada hutang. Sebab kalau buka, kalau tidak ada hutang, maka bukan hawalah namanya. Apabila tidak ada hutang, maka bukan al-hawalah. Jadi al-hawalah itu syaratnya harus B juga pernah memberi pinjaman kepada si C. Demikian pula A pernah memberi pinjaman kepada si B. Apabila tidak terdapat hutang, maka bukan hawalah. Seperti misalnya B memerintahkan kepada si A untuk mengambil hutangnya kepada si C. B pernah memberi pinjaman kepada si C 1 juta rupiah. Tapi A tidak pernah memberi pinjaman kepada si B. A tidak pernah memberi pinjaman kepada si B. Ketika jatuh tempo, B mengatakan kepada A, tolong kamu datangi C, minta kepadanya 1 juta. Minta kepadanya 1 juta. Datanglah A kepada si C. Ini bukan hawalah. Ini bukan hawalah. Namun ini termasuk dalam bab al-wikalah, perwakilan. Yani B mewakilkan kepada si A untuk meminta pinjaman yang diberikan kepada si C apabila telah jatuh tempo. Jadi ini tiga syarat yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala. Dan termasuk pula di antara syarat, meskipun ini juga pada hakikatnya syarat umum dalam jual beli, namun sebagian para ulama menekankan dalam syarat al-hawalah bahwa masing-masing dari tiga arah ini, al-muhil, al-muhal, wal-muhalu alaih, mereka adalah orang-orang yang ahlan litasarruf, orang yang memang diperbolehkan untuk mengelola hartanya, yakni seorang yang rasyid, yang telah mencapai usia baligh dan dia telah berakal sehat, dia bisa mengelola hartanya. Nah, Lalu kata beliau, wa yatarattabu 'ala al-'iqadil hawalati sahihah hasba ma dzukira, maka berakibat ya dengan terjadinya akad al-hawalah yang benar ini yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang disebutkan, intiqalul haqqi min dhimmatil muhili ila dhimmatil muhali alaihi, maka berpindahnya hak dari tanggungan al-muhil yang mengalihkan yaitu B ya, berpindah kepada al-muhalu alaihi, berpindah kepada yang dialihkan kepadanya, yaitu berpindah kepada pihak C, berpindah kepada pihak C, sehingga B sudah tidak punya tanggungan lagi, sudah tidak punya tanggungan lagi, dia telah mengalihkan. Idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba', dalam riwayat yang lain falyahtal, apabila salah seorang kalian diarahkan, dialihkan kepada seorang yang mali, ini syaratnya bahwa yang dialihkan kepadanya dia adalah orang yang seorang yang mali, orang yang mampu untuk melunasi hutang, dia punya harta dan tidak sulit untuk dicari, dan bukan seorang yang mumatil, bukan seorang yang mumatil, mumatil itu orang suka menunda-nunda. Tak, si A datang kepada si C telah jatuh tempo, manakah bukankah si B telah mengalihkan pembayaran kepada kamu, pada C. C mengatakan, oh iya ya, nanti 3 hari berikutnya ya, 3 hari dicari gak ada, ditelepon sulit. Nah, kemana? Ya, keluar kota. Nah, kapan datangnya? Sebulan kemudian. Sebulan kemudian urusan ini, dinas, sulit. Ya, tapi sebenarnya dia tujuannya adalah menunda-nunda waktu untuk pelunasan. Maka tidak diperbolehkan dialihkan kepada orang yang seperti ini. Sehingga berhak bagi pihak A untuk membatalkan pengalihan. Nah, dia diperbolehkan membatalkannya lalu kembali kepada pihak pertama yaitu al-muhil. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita terangkan, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, tafadhalu hafizakumullah.